Seorang muslim untuk berpakaian atau berhias diri untuk mengerjakan sholat id dengan memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik ini bukan berarti pakaiannya harus baru, tapi pakaian yang terbaik. Berdasarkan hadis Jabir, kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha fil idaini wa yawmal jum'ah. Nabi memiliki satu jubah yang biasa beliau pakai di waktu solat id, idul fitri, idul adha, dan pada hari Jumat. Jadi dikhususkan pakaian untuk solat id dan solat Jumat. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Wa an ibn Umar annahu kana yalbasu fil idaini ahsana thiyabih. Rawahu al-Baihaqi bi isnadin jayyid. Ibnu Umar memakai pakaian di solat id, kedua id itu adalah pakaian yang lebih baik, ahsana thiyabihi, yakni pakaian yang terbaik yang dia pakai. Jadi memakai pakaian yang terbaik adalah pakaian yang dikhususkan, tidak seperti pakaian harian, ya, dan tidak mesti pakaiannya adalah pakaian baru. Wa ishtaratu li salatil idi al-istitan biayakuna alladhina yuqimunaha mustawtinin fi masakina mabniyatin bima jaratil adatu bil binai bihi kama fi salatil jum'ah. Disyaratkan untuk mengerjakan salat id itu adalah bertempat tinggal orang yang telah menjadi penduduk, penduduk tempat itu, yaitu orang yang tinggal menjadi penduduk di tempat situ, di rumah yang dibangun rumahnya yang biasanya sudah menjadi sebagai ukuran rumah yang layak ditempati, baik dia sewa atau dia bangun sendiri, ya, sebagaimana dalam sholat Jumat. Dulu sholat Jumat yang kita bahas, kalau rumahnya itu aja kemah, kemudian bisa dipindah-pindahkan, maka sholat Jumat tidak wajib bagi mereka. Ya. Fala tuqamu sholatul id illa haitu yasughu iqamati sholati jum'ah. Maka tidaklah ditegakkan sholat id kecuali yang membolehkan menegakkan solat Jumat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafaq al-Eid fi hajjatihi wa lam yusalliha. Nabi, karena Nabi menemukan solat Id, yang mendapatkan waktu Id di dalam hajinya, dan beliau tidak mengerjakan solat Id. Ya. Wa kadzalika khulafa'uhu min ba'dih. Begitu juga para khulafa Rasyidin setelah beliau. Jadi kalau seandainya misalkan kita pergi haji, mana yang lebih afdal? Kita sholat id di Mekah atau tidak sholat id? Yang afdal itu enggak sholat id. Kalau itu yang afdal, tentu Nabi sudah arahkan. Namun Nabi melakukan adalah pelontara jumrah. Dan Nabi tidak menyuruh sahabat yang ada di Mina itu untuk mengerjakan sholat id. Maka sunnahnya bagi orang yang bersafar seperti itu, ya, tidak mengerjakan sholat id. Karena tidak disyaratkan bagi mereka. Karena disyaratkannya itu adalah orang istitana, sebagai penduduk yang bertempat tinggal. Ya. Orang yang bertempat tinggal. Kalau seandainya musafir singgah dia sebentar, itu tidak. Berarti dia tidak istitan. Ya. Wa salatul Id rak'atani qabla al-khutbati Liqal Ibn Umar, salat Id itu dua rakaat sebelum khutbah, berbeda dengan salat Jumat. Salat Jumat setelah khutbah. Kalau salat Id, salat dulu baru khutbah. Berdasarkan perkataan atau athar Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau hadis Ibn Umar mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka semuanya mengerjakan salat Id sebelum khutbah. Jadi salat Id dulu baru khutbah. Wa qad istadhafat as-sunnah bidzalik wa 'alaihi 'amatu ahli al-'ilmi. Qala at-Tirmidhi wal 'amalu 'alaihi 'inda ahli al-'ilmi min ashab an-nabi wa ghairihim anna salat al-'idain qabla al-khutbah. Dan telah banyak hadis atau sunnah yang menjelaskan hal itu. Dan umumnya para ahlul ilmi, yakni ulama, berpendapat yang sama. Imam Tirmidzi mengatakan wal amalu alaihi inda ahli ilmi min ashabin nabi wa ghairihim. Yang diamalkan atau amalan itu di atas yang tadi, yaitu mengerjakan sholat dulu baru khutbah. Ya, menurut ulama, mulai dari ulama kalangan sahabat Nabi dan ulama-ulama setelah mereka, anna sholat al-idaini qabla khutbah. Bahwasanya sholat kedua Id itu dilakukan sebelum khutbah. Wa hikmatu ta'khir al-khutbati an salat al-Id wa taqdimiha ala salat al-Jum'ah. Hikmah diakhirkan khutbah setelah salat Id dan mendahulukan khutbah atas salat Jum'at, anna khutbat al-Jum'ati syartun lis-salah. Karena khutbah Jumat itu adalah syarat terhadap sholat. Wasyartu muqaddamun alal masyurut. Syarat itu harus mendahului yang disyaratkan. Ya. Bikhilafi khutbatul Id fa innaha sunnah. Berbeda dengan khutbah Id, dia hukumnya sunnat. Ya. Jadi seperti misalkan syarat masuk SMA harus ada ijazah SMP. Syaratnya duluan atau belakangan? Duluan. Ya. Kalau syaratnya di belakang itu enggak jadi syarat, jadi sunat dia. Kalau dapat, nah. Kalau dapat ada ijazah. Jadi untuk sholat Jumat, khutbah itu syarat untuk sholat Jumat. Maka kalau tidak ada khutbah, enggak ada sholat Jumat. Akan tapi sholat khutbah itu bukan ganti dari dua rakaat zuhur, enggak. Wa sholatul idaini rakaatani bi ijma'il muslimin. Sholat Id itu dua rakaat berdasarkan ijma' kaum muslimin. Wa fi sahihain wa ghairihima 'an Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri raka'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Di dalam sahihain dan yang lainnya dari Ibn Abbas, bahwasanya Nabi mengerjakan salat pada hari fitri dua rakaat. Beliau tidak salat sebelumnya, tidak juga salat setelahnya. Ya, berdasarkan muttafaqun alaih, ya. Yani tidak ada salat sunat qabaliyah Id, tidak juga ba'diyah Id. Wa qala Umar Salatul fitri wal adha rakaatan tamamun ghairu qasrin ala lisani nabiyikum faqad khaba man iftara. Rawahu Abu Ahmad wa rawahu Ahmad wa ghairuhu. Salat Idul Fitri dan salat fitri, salat adha dan adha, salat Idul Adha adalah dua rakaat. Sempurna bukan di qasar. Jadi salatnya dua rakaat. Berdasarkan dari lisan nabimu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah merugi orang yang berbuat hal-hal yang baru atau mengatakan perkataan yang baru, ya, mengada-ada. Kalau ada orang mengatakan selain dari itu, berarti dia perkataannya mengada-ada. Baik, bagaimana kalau seandainya sholatnya di masjid? Apakah ada sholat sebelumnya? Sholat sebelumnya itu bukan sholat yang berhubungan dengan sholat id, tetapi berhubungan dengan tempat, yaitu sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau di luar masjid tidak ada tahiyat lapangan, ya, tidak ada tahiyat lapangan. Yang ada adalah tahiyatul masjid. Wala yushra'u li salatil id adhanun wala iqamah. Tidak disyariatkan untuk salat itu azan dan tidak juga iqamat. Lima rawa muslimun an Jabir, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ida ghaira marratin wala marrataini fabada'a bis salati qabla khutbah bighairi adhanin wala iqamah. Jadi salat Id tidak ada disyariatkan azan dan tidak juga iqamat. Jabir dia mengatakan, aku salat bersama Nabi salat Id lebih dari sekali, atau bukan sekali atau dua kali, gitu artinya. Ghairu marratin wala marratain, bukan sekali atau dua kali. Beliau memulai dengan salat sebelum khutbah tanpa ada azan dan tanpa ada iqamat. Wa yakbiru fi rak'atil ula ba'da takbiratil ihrami wal istiftahi wa qabla wa qabla ta'awudhi wal qira'ah sitta takbirat. Beliau takbiratul ihram ruknun labudda minha la tan'aqidu salatu bidunya wa ghayruha min at-takbirati wa ghayruha min at-takbirati sunnah. Baik, salat takbir pertama adalah takbir dia pada rakaat pertama dengan takbiratul ihram. Kemudian istiftah. Sebelum berta'awud dan bacaan ada di sini 6 takbir. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan 7 takbir. Ya, 7 takbir. Berdasarkan kepada riwayat Imam Ahmad. Wa takbiratul ihram ruknun. Takbiratul ihram itu adalah rukun. Labudda minha, yang harus dilakukan. La tan'aqidu salatu biduniha. Salat tidak akan ada tanpa takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah harus mau tak mau. Wa ghairuha minat takbirat sunnah. Selain dari itu, takbirnya hukumnya sunat. Ya, takbir takbir sebelum bacaan itu hukumnya sunat. Tsumma istaftihu ba'daha, dia membaca doa iftitah setelah takbiratul ula, yakni takbiratul ihram. Karena al-istiftah fi awal salati, karena istiftah itu ada di awal salat. Maka kita bertakbir dulu kemudian istiftah dengan baca doa iftitah. Kemudian baru bertakbir. Tsumma ya'ti bi takbiratiz zawaid as-sitt. Kemudian ditambah lagi dengan takbir tambahan. Kalau saya melihat di sini adalah 6. Tsumma yata'awwadu 'aqiba takbiratis sadisah. Setelah takbir yang ke-6, dia berta'awud karena ta'awud lil qira'ati fa yakunu 'indaha tsumma yaqra', karena ta'awud itu adalah untuk membaca. Kalau ta'awud untuk membaca, maka hendaklah ta'awud itu dilakukan sebelum kita membaca. Yaitu membaca, maksudnya membaca Al-Quran. Ya, tidak membaca ta'awud dulu, lama setelah itu baru kita membaca, tidak. وَيَكَبِّرُ فِي الرَّكَعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ 5 تَكْبِيرَاتِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِنْتِقَامِ. Pada rakaat kedua, sebelum memulai bacaan, bertakbir 5 kali takbir. Tidak termasuk takbir intiqal. Takbir intiqal itu apa? Takbir yang kita lakukan ketika kita dari bawah naik ke atas. Lima rawa Ahmad an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi 'idin 12 takbiratan. Nabi bertakbir di salat Id itu 12 takbir. 12 takbir. Ini takbir tambahan ini. Bukan takbir dari bagian dari salat. 7 fil ula, 7 pada rakaat pertama, wa 5 fil akhirah, 5 pada rakaat kedua. Ya. Wa isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Wa ruwiya ghairu dzalika fi 'adadi takbirat, ada diriwayatkan ya jumlah-jumlah takbir yang lain. Ya. Imam Ahmad dia mengatakan ikhtalafa ashabun nabi fi takbir wa kulluhu jaiz. Terjadi perbedaan antara sahabat Nabi di dalam takbirnya Nabi dalam salat Id. Maka semuanya adalah boleh dilakukan, kata Imam Ahmad. Ya. Jadi yang kita ketahui, takbir pada rakaat pertama sesuai dengan berdasarkan hadis yang tadi 7 di luar dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah wajib, malah dia adalah rukun. Tidak sah solat kita kalau seandainya tidak kita lakukan. Berarti dia adalah bagian dari solat itu sendiri. Nah, takbir tambahan pada rakaat pertama itu adalah 7, pada rakaat kedua adalah 5, sehingga menjadi 12. Wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin, diangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma'a takbir, Karena Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan takbir. Ini berdasarkan hadis riwayat Baihaqi dari hadis Ibnu Umar. Yani Ibnu Umar melakukan hal itu. Setelah ditelusuri hadisnya, ya yang ada riwayatnya Ibnu Umar yang melakukan demikian. Dan Ibnu Umar termasuk orang yang sangat-sangat tinggi antusiasnya mengikuti perbuatan Nabi. Nah, sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi beliau lakukan. Sehingga dipahami oleh ulama bahwasanya tidaklah Ibnu Umar melakukan itu kecuali beliau melihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sannu ayakuna ayakula baina kulli takbirataini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratu wa asila. وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. Dianjurkan untuk membaca antara takbir dengan takbir pada takbir yang berapa? Takbir yang 7 dan 5. Antara takbir dengan takbir itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira subhanallah bukrata wa asila wa sallallahu ala Muhammad an-nabi wa alihi wa sallam tasliman kathira liqawli Uqba bin Amir. Berdasarkan perkataan Uqba bin Amir, sa'altu ibna Mas'udin amma yaquluhu ba'da takbiratil Eid, qal yahmadullah wa ithna alayhi wa salli ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Aku bertanya kepada Ibn Mas'ud tentang apa yang dia baca setelah takbir, takbir-takbir di solat Id. Beliau mengatakan memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian bersolat kepada Nabi. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratu asila, itu adalah pujian kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad an-nabi wa sallam wa alihi wa sallim tasliman katsira. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanadnya kepada Ibnu Mas'ud qawlan wa fi'lan. Ya, ini baik itu secara ucapan maupun secara perbuatan. Qala Hudzaifah sadaqa Abu Abdurrahman. Fa in ata bi dhikri ghairi hadha fala ba's li'annahu laysa fi dhikrun mu'ayyanun. Hudzaifah dimengatakan benar Abu Abdurrahman, yakni maksudnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Kalau seandainya dia sebut dengan zikir yang lain tidak apa-apa, karena tidak ada ketentuan harus zikir tertentu. Karena zikir yang tadi Allah Akbar kabir alhamdulillah kathira, itu adalah makna dari memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim dimengatakan كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. Ibn Qayyim mengatakan Nabi diam setiap takbir, yakni tidak kedengaran bacaannya. Saktatan yasirah, diam yang sejenak. Walam yuhfaz anhu dzikrun muayyan, tidaklah dihafal dari Nabi zikir tertentu baina takbirat, antara takbir. Jadi kalau kita lihat dari, kalau kita kompromikan antara perkataan Ibn Mas'ud dengan apa yang diteliti oleh Ibn Qayyim, maka pertama, siapa yang diam saja boleh. Enggak ada dia baca, boleh. Kalau dia baca, silakan dia membaca takbir dia, bertahmid dia kepada Allah, bersalawat dia kepada Nabi, boleh. Karena tidak ada bacaan yang khusus yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in shakka fi adad at-takbirat bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqall. Jika seandainya dia ragu di dalam jumlah takbir yang sudah ucapkan, ya, ini 4 atau 5, 4 atau 3, maka bana alal yakin, dia ambil yang yakin, ya, berapa jumlah yang terkecil, 4 atau 3, pasti yang yakin 3, yang ragunya 4, maka dia ambil yang terkecil. Wa in nasiya takbir az-zaid hatta syara'a fil qira'ah saqata. Kalau seandainya dia lupa dengan takbir az-zaid, takbir tambahan 7 pada rakaat pertama, 5 pada rakaat kedua. Kalau seandainya dia lupa sampai dia sudah memulai bacaan alhamdulillah rabbil alamin, lupa dia. Ada yang mengucapkan subhanallah misalkan, ada yang mengucapkan begitu misalkan, ya, saqata, gugur pelaksanaannya. Li'annahu sunnatun fata mahalluha. Dia adalah amalan sunat yang telah terlewatkan tempatnya. Karena tempatnya adalah sebelum memulai bacaan. Karena sudah memulai bacaan maka gugurlah. Ya, karena dia adalah sunat. Wa kadza idza adraka al-ma'mum al-imama ba'dama syara'a fil qira'ah lam ya'ti bit takbirat az-zawaid. Begitu juga apabila makmum mendapatkan imam setelah imam memulai bacaan, dia masuk, imam tahunya sudah baca Al-Fatihah, maka dia tidak perlu membaca takbir. Ya. Aw adrakahu raki'an. Atau dia dapatkan imam sudah sedang ruku. Fa innahu yukabbiru takbiratal ihram thumma yarka'. Wa la yashtaghilu biqada'it takbir. Kalau dia mendapatkan imam sedang ruku lalu dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, itu takbir yang pertama, langsung dia ruku. Jangan dia menyebutkan dirinya dengan takbir, ya, misalkan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia ruku. Enggak, Allahu Akbar, dia langsung, dia boleh takbirnya takbiratul ihram sekali langsung dia ruku, boleh, karena dia sudah menunaikan takbir intiqal untuk ruku. Atau dia takbiratul ihram dulu Allahu Akbar kemudian Allahu Akbar untuk ruku juga boleh, ya, kedua-duanya boleh. Wassalatul id rakatan yajharul imamu fihima bilqira'ah لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين وفي الاستسقاء رواه الدارقطني. Salat Id dua rakaat, imam menjaharkan bacaan pada dua rakaat tersebut. Berdasarkan kepada hadis Ibn Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan bacaan di dalam kedua salat Id dan di dalam salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Salat minta hujan. Waqad ajma' al-ulama 'ala dhalik, ulama telah sepakat di atas hal yang demikian. Wa naqalahu al-khalaf 'an as-salaf wastamarra 'amal muslimin 'alayhi. Orang-orang belakangan telah menukil, meriwayatkan hal itu dari orang yang terdahulu dan amal kaum muslimin berlanjut seperti yang demikian. Ya, yaitu solatnya dua rakaat dan dijaharkan bacaannya. Wa yaqra fi raq'atil ula ba'da al-fatihati bi sabbih isma rabbikal a'la. Pada rakaat pertama setelah Fatihah dia baca dengan surat al-a'la. Wa yaqra'u fi raka'ati tsaniyati bil ghasyah. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah dibaca Al-Ghasyah. Hal ataka haditsul ghasyah. Berdasarkan hadis Samurah, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi 'idain fil 'idaini bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyah, rawahu Ahmad. Jadi Nabi membaca dalam solat Id, kedua Id itu dengan surah Al-A'la dan Ghasyiyah. Aw yaqra fi raq'atil ula biqaf wa bithaniya iqtarabat as-sa'at wa anshaqqa al-qamar. Ya, atau pada rakaat pertama surah Qaf dari awal sampai akhir, ya. Jangan dipotong-potong. Tidak sesuai dengan sunnah kalau dipotong. Kemudian pada rakaat kedua adalah solat qamar. Ya. Berdasarkan hadis sahih Muslim dan dalam sunan juga dan yang lainnya, annahu kana yaqra'u biqaf wa iqtarabat. Ya. Qaf dan iqtarabat. Ya, ini Qaf, surat Qaf, dan iqtarabat surat Al-Qamar sebelum surat Ar-Rahman, setelah surat An-Najm. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mahma qara'a bihi jaz. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apapun yang dia baca dari Al-Quran, maka bacaan solatnya sah, bacaannya sah. Kalau dapat model yang tadi, ya, Al-A'la dengan Ghasyiyah pasangannya. Ya, kemudian yang kedua Qaf dengan Iqtarabat atau surat Qamar. Kama tajuzul qira'a fi nahwiha min as-salawat. Sebagaimana boleh membaca bacaan seperti itu di dalam salat-salat yang lain. Ya, ini maksudnya apapun bacaan dari Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an, ya. Jangan zikir yang dibaca. Ya. Ada wirid kadang entah di mana itu, saya pernah sholat. Kayaknya dia sholat wirid yang dia baca. Saya bingung-bingung, ini bacaan sholat apa ini? Berputar-putar bacaannya. Ya. Dan itu tidak sah. Lakin idza qara'a qaf wa iqtarabat aw nahwi dzalika mimma jaa'a fil athar kana hasan. Akan tapi kata Syekhul Islam Taimiyah, jika dia membaca qaf dan iqtarabat atau yang semisalnya yang datang sunnah terhadapnya atau athar, maka itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Wa kanat qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam fil majami' al-kibar بالصور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد والقصص الأنبياء من أممهم وما عاملهم الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء وَمَنْ آمَنَ بِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّجَاةِ وَالْعَافِيَةِ. انتهى. Dan fatwa Majmu Fatawa, ya, alam jilid 24. Bacaan Nabi, bacaan solatnya fil majami'il kibar, di dalam perkumpulan-perkumpulan yang besar. Mana perkumpulan besar? Yaitu solat Jumat, solat Id, ya, solat Istisqa. Beliau membaca surat-surat yang meliputi isi surat itu tentang tauhid, perintah dan larangan, wal mabda, ya, mabda itu dasar-dasar, wal ma'ad, tempat kembali, yaitu akhirat, tentang pembahasan tentang akhirat, dan kisah-kisah para nabi bersama umat-umatnya, dan apa yang Allah berlakukan orang-orang yang mendustai nabi dan yang ingkar terhadap nabi, dan apa kesudahan mereka, ya, yakni akibat dari mereka membangkang itu, ya, bentuk kehancuran dan kesengsaraan. Dan orang yang beriman dengan para nabi dan membenarkannya, dan apa yang mereka dapatkan dari keselamatan dan dari keselamatan dan afiah, ya, afiah itu adalah keselamatan juga. Artinya begini, Nabi SAW selalu ketika perkumpulan yang banyak, dia bacalah surat-surat yang mengandung tema-tema tadi. Untuk apa gunanya? Untuk sebagai menyampaikan langsung, ya, termasuk juga misalkan sholat hari Jumat, sholat subuh Jumat, kita sudah jelaskan, ya, kenapa pada sholat subuh Jumat itu Nabi membaca Alif Lam Mim Tanzil, ya, Alif Lam Mim Sajadah pada rakaat pertama, dan Hal Ata Alal Insan pada rakaat kedua. Jawabannya apa? Karena kedua surat itu mengandung tema apa yang telah terjadi pada hari Jumat dan apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Kan dalamnya temanya adalah penciptaan manusia, dan itu terjadi. Penciptaan Adam itu sudah terjadi. Adam diciptakan pada hari Jumat. Masuk dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga keluar hari Jumat, diwafatkan hari Jumat, dan apa yang akan terjadi, yaitu hari kiamat hari Jumat. Hari kiamat hari Jumat. Terus setelah hari Jumat, setelah kiamat itu ada hari lagi, ya, Sabtu gak ada lagi, itu hari terakhir, gak ada lagi hari, makanya namanya hari Yaumul Akhir, hari terakhir gak ada lagi, hari Jumat itulah semuanya, ya, tidak ada lagi hari setelah itu, itu adalah hari terakhir, semuanya disitulah proses semuanya, gak ada lagi malam setelah itu, ya, semuanya siang terus, gak ada apanya, sampai gak ada akhirnya, ya, sampai diproses, sampai masuk surga, sampai neraka, semuanya di situ semuanya. Makanya itu namakan yaumul akhir, ya, tidak kena hari apa namanya, hari Jumat terjadi kiamat, kemudian malam, kemudian anu lagi, terus proses, enggak ada, itu semua di situ semua. Berbangkitnya setelah rata semua, kemudian bangkit, dibangkitkan manusia dari kuburannya, kemudian dikumpulkan, lama kumpulnya di padang mahsyur, lama sekali, ya, kalau dihitung dengan waktunya dunia, ya, bertahun-tahun sekali, ya. Nah, sampai proses itu semuanya, sampai masuk surga dan masuk neraka. Baik. وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا. Kalau seandainya beliau atau imam sudah salam dari salat, maka dia menyampaikan dua khutbah. Di sini terjadi perbedaan ulama dalam masalah apakah khutbah itu satu khutbah atau dua khutbah. Ya, terjadi. Syekh di sini lebih mendulukan bahwa, dan ini adalah pendapat Hanabilah, dia adalah dua khutbah. Ia jilis bainahuma, duduk antara dua khutbah, berarti seperti khutbah Jumat. Lima rawa Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah qal as-sunnatu an yakhtubal imamu fil idaini khutbataini yafsilu bainahuma bijulusin. Rawahu Syafi'i. Sunnah dalam khutbah, imam berkhutbah pada sholat id dua khutbah, dipisahkan antara satu khutbah pertama dan khutbah kedua itu dengan duduk. Ini atsar ini diriwayatkan oleh Syafi'i di dalam juga disebutkan oleh Al-Baihaqi, ya. Wal Ibnu Majah an Jabir khataba qa'iman tsumma qa'ada qa'adatan tsumma qam. Dari Jabir, Nabi berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian beliau duduk sejenak, kemudian beliau berdiri. Wa fi sahih wa ghairihi, dalam sahih dan yang lainnya, yakni sahih Muslim dan yang lainnya, bada'a bis salati qabla khutbah, beliau memulai solat sebelum khutbah. Thumma qama mutawakki'an ala Bilalin, lalu dia berdiri dengan bertopang kepada Bilal, ya. Fa amara bittaqwallah wa hassa ala ta'atihi, lalu Nabi memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan memotivasi untuk taat kepada Allah. Berdasarkan hadis Muslim, thumma yansarif fayaqumu maqaman nas fayaqumu muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim, lalu beliau ya turun. Yang sarif itu berputar, beliau berdiri menghadap kepada manusia, sementara orang di bawahnya duduk di saf-saf mereka. Wa yahuthum fi khutbati Idul Fitri ala ikhraj sadaqatul fitr, dalam khutbah Idul Fitri dorongan untuk mengeluarkan zakat fitr. Wa yubayyinu lahum ahkamaha, dijelaskan kepada mereka hukum-hukumnya. Min haitsu miqdariha wa waqti ikhrajiha wa na'l makhraj minha fiha, waktunya dan takarannya serta jenis yang dikeluarkan dalam zakat fitr. Ya, kemudian wa yuraghibuhum fi khutbati Idul Adha fi dhabhil udhiyah, pada khutbah Idul Adha diberi motivasi jamaah itu untuk menyembelih kurban. Wa yubayyinu lahum ahkamaha, dijelaskan bagaimana hukum-hukum ketentuannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara fi khutbatul adha katsiran min ahkamiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dalam khutbah adha sering menyebutkan hukum-hukum berkorban pada khutbah tersebut. Ya, kita solat dulu, nanti kita lanjutkan pembahasan kita. Fadal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Wa kadza yanbaghi li khutaba an yurakkizu fi khutbatihim 'ala munasabat. Begini yang seharusnya dilakukan oleh para khatib untuk mengkonsentrasikan dalam khutbahnya topik-topik yang sesuai, yang selaras dengan waktunya. Khutbah Idul Adha tentang berhubungan dengan Idul Adha. Idul Fitri berhubungan dengan Idul Fitri. Fayubayyinu lin-nasi ma yahtajuna ila bayanihi fi kulli waqtin bihasabihi ba'da al-wasiyati bi taqwallah wal wa'id wat tadhkir. Hendaklah dia atau mereka para khatib menjelaskan kepada manusia apa yang mereka butuhkan untuk diberikan penjelasan setiap waktu sesuai dengan kondisinya setelah memberikan wasiat takwa, nasihat dan tadzkir, mengingatkan. La siyama fi hadhihi al-majami' al-'azimah wa munasabah karimah fa innahu yanbaghi an tadumma al-khutbatu ma yufidu al-mustami'a wa yudzakkiru al-ghafila wa yu'allimu al-jahila. Apalagi dalam perkumpulan yang besar, yang ya, yang sehubungan dengan hari besar, maka sepantasnya dimasukkan dalam khutbah itu apa yang bermanfaat bagi orang mendengar, ya, mengingatkan kepada orang yang lalai dan memberikan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui atau jahil. Wayambagi hudur nisa'i li salatil id. Sepantasnya kehadiran para wanita untuk mengerjakan solat Id, kama sabaqa bayan. Maka dianjurkan kaum wanita juga hadir menghadiri solat kedua Id. Ya. Wayambagi an tuwajjah ilaihinna mau'idhatun khasatun dimna khutbatil Id. Hendaklah diberikan topik di dalam khutbah Id itu juga pesan kepada kaum wanita khusus untuk mereka, ya, karena sallallahu alaihi wasallam ra'a annahu lam yusmi'na nisa atahunna fawa'adhahunna wa hathahunna 'ala sadaqah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat bahwasanya tidak bisa memperdengarkan wanita karena jauh. Di situ waktu dulu enggak ada mikrofon. Lalu Nabi mendatangi wanita ya, kebagian jamaah wanita, lalu berikan nasihat, mendorong mereka untuk bersedekah. Wa kadza yanbaghi an yakuna lin-nisa'i nasibun min mawdhu'il khutbatil 'id li hajatihinna ila dhalik wa iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu seharusnya, harus hendaklah diberikan jatah untuk perempuan dalam topik khutbah tersebut yang berhubungan dengan mereka untuk kebutuhan mereka. Ya, dan kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahkami salatul Id, di antara hukum-hukum atau ketentuan salat Id, annahu yukrahu at-tanaffulu qablaha wa ba'daha fi mawdi'iha hatta yufariq al-musalla. Dimakruhkan untuk sholat sunat sebelum atau setelahnya di tempat sholat itu. Maksudnya apa? Pertama, kita sudah mengetahui tidak ada sholat sunat sebelum Id, tidak juga setelahnya. Tapi kalau seandainya ada orang yang pengen sholat sunat, apakah dia dilarang? Ya, karena menunggu waktu, mungkin dia mau pengen sholat duha misalnya. Kalau seandainya dia melakukan itu, dibenci atau dimakruhkan kalau dia mengerjakan pada tempat dia sholat. Lalu bagaimana yang seharusnya? Hatta yufariqal musalla, sampai dia berpindah dari tempat sholatnya. Jangan di tempat itu juga, tapi dia pindah. Liqaul Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sallan nabiyyu yawma idin raka'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Muttafaqun alaih. Nabi solat Id dua rakaat, tidak mengerjakan solat sebelumnya dan tidak juga setelahnya. Jadi kalau seandainya dia mau solat sunat, jangan di tempat itu. Solat dia di rumah mungkin silakan. Ya, kalau mau sholat sunat pada siang itu atau pada pagi itu, ya sholat dia di rumah, tapi jangan di tempat itu. Walla yatawahamu anna laha ratibatan qablaha aw ba'daha, supaya jangan dipahami bahwasanya sholat Id itu ada sholat sunatnya, baik yang sebelumnya atau setelahnya. Qala al-Imam Ahmad, ahlul madinati la yatatawwa'una qabla wala ba'daha. Imam Ahmad mengatakan penduduk kota Madinah tidak pernah solat sunat sebelumnya dan setelahnya. Az-Zuhri dia mengatakan, lam asma ahadan min ulama'ina yadhkuru anna ahadan min salafi hadhihi al-ummah kana yusalli qabla tilka as-salati wala ba'daha wa kana min Mas'ud wa Hudzaifah yanhayani an-nasa an as-salaan an as-salati qablaha. Kata Zuhri, seorang ulama tabi'in, aku tidak pernah mendengar seorang pun dari ulama kita yang menyebutkan bahwa ada satu orang dari salaf umat ini yang terdahulu umat ini mengerjakan sholat sebelum setelah Id dan tidak juga setelah sholat. Enggak ada. Ibnu Mas'ud dan Hudzaifah melarang manusia dari mengerjakan sholat setelahnya. Jadi memang tegas, enggak ada. Kalau mau sholat sunat di rumah, ya, bukan di tempat itu. Faidah raja ila manzilihi fala ba'sa an yusalli fi. Nah, kalau dia pulang ke rumahnya, ya, enggak apa-apa, silakan dia mau sholat sunat, tapi jangan di tempat dia mengerjakan sholat. Ya, karena sholat ini kerjakan di lapangan, ya. Tadi sudah kita sebutkan kalau di masjid dia ada sholat sunat tahiyatul masjid. lima rawa Ahmad wa ghairuhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raja' ila manzilihi min al-'id shalla rak'atayn. Karena Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia pulang ke rumahnya setelah salat Id, beliau salat 2 rakaat. Wa sannu liman fatathu salatul Id aw fatahu ba'daha qada'uha 'ala sifatiha. Disunatkan bagi orang yang tertinggal sholat Id. Sholat Id sudah selesai baru dia datang. Atau sebagiannya telah terlewatkan, tinggal sebagian, satu rakaat dia dapatkan karena terlambat. Untuk mengqadha sholatnya sesuai dengan bentuknya. Ya, tata caranya. Jadi begini. Kalau seandainya sudah selesai sholat, maka dia mengerjakan sholat 2 rakaat, ya. Bi ay yusalli raka'ataini bi takbiratiha az-zawaid li'anna al-qada'a yahki al-ada' wa li'umum qawli ta'ala sallallahu alaihi wasallam fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Yani dia mengerjakan salat 2 rakaat sesuai dengan cara yang dilakukan, yakni pada rakaat pertama takbir 5 kali atau 7 kali. Pada rakaat kedua 5 kali. Ya. Karena bentuk yang salat qadha seperti yang di qadha. Berdasarkan hadis Nabi, apa yang kalian dapatkan kerjakan, apa yang kalian apa yang terlewatkan sempurnakan. Fa idza fatathu raka'atun ma'al imami adafa ilaihi ukhra. Kalau seandainya satu rakaat terlewatkan bersama imam, maka dia tambahkan lagi satu rakaat yang lain. Ya, satu rakaat yang lain. Wa in jaa'a wal imamu yakhthubu jalasa listima'il khutbah. Fa idza intahat sallaha qada'an wala ba'sa biqada'iha munfaridan au ma'a jama'atin. Kalau seandainya dia datang, imam sedang menyampaikan khutbah, maka dia duduk langsung, dengar khutbah dulu. Karena enggak mungkin dia salat kalau orang sedang khutbah. Ya. Setelah selesai baru dia mengerjakan salat, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah kalau seandainya ada beberapa orang yang lain. Wa sunnu fil 'idaini takbirul mutlaq. Dianjurkan kedua pada dua Idul Adha dan Idul Fitri takbir mutlaq. Takbir mutlaq itu apa? Wa huwa alladhi la yataqayyadu bi waqtin. Yaitu takbir yang tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dikaitkan oleh waktu. Wa yarfa'u bi sawtah. Diangkat suaranya. Ilal unta, kecuali perempuan. Fala tajharu bih. Jangan dia keraskan bacaannya. Fa yakbiru fi lailatayl id. Idain. Dia bertakbir pada kedua malam Id tersebut. Wa fi kulli 'ashri Dzulhijjah. Ya, pada 10 hari Dzulhijjah. Yang mulai dengan tanggal 1. Ini khusus untuk Dzulhijjah. Ya. Walitukmil iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Ini adalah dalil untuk bertakbir setelah Ramadan. Dalam mereka menyempurnakan bilangan dan bertakbir bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka kepadamu. Wajharu bihi fil buyuti wal aswaqi wal masajid wa fi kulli mawdi'in yajuzu fihi dzikrullah. Dikeraskan bacaannya, bacaan takbir tadi, baik di rumah, di pasar, di masjid, atau dan di seluruh tempat yang dibolehkan kita berzikir kepada Allah. Wa yajharu bihi fil khuruji ila al musalla. Dan dia keraskan bacaan takbirnya ketika dia berangkat menuju tempat salat. pada paginya. Lima akhrajahu Daruqutni wa ghairu an Ibn Umar, berdasarkan hadis yang keluar dari Daruqutni dan yang lainnya dari Ibn Umar, annahu kana idza aghada yaumal fitri wa yaumal adha yajharu bitakbir hatta ya'ti al-musalla thumma yakbiru hatta ya'ti al-imam. Ibn Umar apabila dia pagi-pagi berangkat mengerjakan solat Idul Fitri atau hari Fitri dan hari Adha, beliau menjaharkan bacaan takbirnya sampai beliau mendatangi tempat solat. Kemudian beliau bertakbir sampai datang imam. Ya, wa fi sahih, dalam sahih Imam Muslim, kunna nu'mar bi ikhraj huyyat wa yakbirna bi takbirihim. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan atau menyuruh wanita-wanita yang haid untuk keluar pergi solat, pergi menghadiri tempat solat Id, ya, dan mereka juga bertakbir dengan takbirnya laki-laki. Wali muslimin yakbirna ma'an nas, mereka bertakbir bersama dengan orang lain dengan takbirnya. Hu mustahabbun lima fihi min idhari sya'air Islam. Maka ini adalah dianjurkan karena di dalamnya terdapat syiar. Maka di situ kita menampakkan syiar Islam. Ya, wallahu taala alam. Demikian dulu yang dapat kita sampaikan dalam masalah takbir ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita sambung. Baik. Ini beberapa pertanyaan, ya. Bagaimana cara menyikapi setiap cobaan agar kita ikhlas dan sabar menghadapi cobaan yang datang itu, Ustaz? Di mana kita ketika kita mengalami kegagalan, Ustaz? Bagaimana caranya? Caranya adalah yakinkan apa yang sudah terjadi itu tidak keluar dari apa yang telah ditulis oleh Allah. Dan apa yang akan terjadi juga tidak akan keluar dari apa yang telah dituliskan oleh Allah. Bahwa kehidupan kita sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berumur 4 bulan di dalam kandungan ibu kita sudah ditulis oleh Allah apa yang akan terjadi. Yang sudah terjadi itu sudah ditulis sebelumnya. Jadi enggak perlu kita menyesali, enggak perlu kita menangisi. Ya sudah, lalui. Dan itu pun tidak keluar dari apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya. Hanya dirinci. Itu adalah penulisan takdir alam semuanya. Setelah itu ada namanya perincian takdir umur. Ya, atau menetapkan takdir seumur seorang. Dituliskan ajalnya, dituliskan rezekinya, dituliskan amalnya. Ya. Sampai kalau seandainya kita ditampar oleh orang, sudah, ini sudah takdir dari Allah. Ngapain kita marah-marah? Ya. Ada aja kita jalan misalkan, atau la qadarullah misalkan, ketika kita jalan tabrak. Coba misalkan bawa Pak Ibu-ibu. Dan kita semua misalkan anak kita naik kendaraan atau main kelereng kena kaca mobil pecah, kita mau apa? Mau marahin anak? Kalau marahin anak, mau kacanya bagus lagi enggak? Kalau bagus lagi ya ulang lagi dia sebenarnya enggak apa-apa, marahin aja anak, enggak akan bakal. Ya, jangan gara-gara ini anak pun jadi hilang. Anak jadi korban. Sudah, itu takdir. Sudah nasihati nanti ke depan jangan diulangi lagi. Sudah, keluarkan kocek uang ganti ya kacanya. Sudah selesai. Ya. Anak belajar bawa motor, ya, jatuh, ya, apa kita marahi? Kalau kita marahi besok nggak mau bawa motor lagi dia. Sementara kita perlu kalau dia bisa membawa motor, gitu. Nah ini uang sekolah ya namanya itu, ya. Jadi kita perlu meyakinkan bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah bagian dari takdir kita yang tidak bisa kita elakkan. Ya, dan apa yang akan terjadi juga itu adalah bagian dari takdir kita. Sudah, ya, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ganti. Makanya di situ disebutkan doa ketika kita tiba musibah, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala dan musibahku. Wa khlufli khairan minha. Beri ganti yang lebih baik bagiku. Ya, kita mohon minta ganti yang lebih baik, tapi kita masih mengurutu dalam yang sebelumnya. Ya, enggak akan diganti. Kita hati kita menjadi sempit. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seseorang yang sengaja tidak mengikuti khutbah Jumat atau sengaja berlama-lama datang ke masjid meninggalkan khutbah dan hanya mengikuti sholat dua rakaat saja? Pertama, kalau memang ada niat seperti itu, dia berdosa. Dia tidak menyempurnakan sholatnya. Ya. Apakah sholatnya batal? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Tapi dia sudah sengaja dalam hal ini karena dia sudah menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu perintah dari Allah. Apabila kita sudah mendengar khutbah Jum'ah, azan untuk masuk waktu Jumat, segera tinggalkan jual beli. Maka di antara ulama mengatakan bahwa jual beli yang terjadi setelah ditegakkan azan dilaksanakan oleh orang yang wajib mengerjakan salat Jumat, maka jual belinya batal. Ya. Kita dianjurkan memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian khusus untuk laki-laki. Teman Ana bertanya, mengapa perempuan pakai wangi-wangian bisa mendapatkan fitnah sedangkan laki-laki tidak? Padahal jika laki-laki pakai wangi-wangian juga jadi godaan bagi wanita. Baik, laki-laki diperintahkan untuk memakai wangi-wangian, perempuan diperintahkan untuk memakai wangi-wangian tapi di rumahnya, bukan di luar. Kalau mau keluar dari rumah, enggak, jangan pakai wangi-wangian. Ya. Namun perempuan biasanya, ya, perempuan itu kurang tergoda dengan cuma parfum. Laki-laki yang cepat tergoda dengan parfum. Ya. Kalau perempuan itu mulai agak apa? Bersentuhan. Makanya jangan dilarang wanita itu bersentuh. Sentuhan yang akan yuthir, yaitu membangkitkan berahinya adalah dengan menyentuh. Kalau laki-laki adalah dengan memandang, kemudian dengan mencium tadi. Makanya dilarang perempuan untuk keluar malam hari dengan atau keluar dari rumahnya memakai parfum. Wallahu a'lam. Ada seorang istri yang belum pernah merasakan klimaks ketika berjima dengan suaminya karena suaminya selesainya cepat. Dan suaminya bertanya kepada istrinya, apakah sudah klimaks atau belum? Apakah berdosa kalau si istri mengatakan sudah padahal belum? Terkadang dengan menyebut demikian agar suami percaya dan tidak bersedih hati. Enggak apa-apa. Itu bagian dari berbohong yang dibolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Buya ingin bertanya, kitab Mulakhas Fiqhi kita ini apakah dalam mazhab Imam Ahmad atau beliau Syekh Fauzan mentarjih? Ya, Syekh Shalih Fauzan dia tidak mengkhususkan mulakhas fiqih ini khusus manhaj apa di atas dalam mentakrir mazhab imam, menetapkan mazhab imam Hanabilah atau imam Ahmad. Tapi beliau karena memang banyak hal-hal yang beliau tarjih itu adalah mazhab Hanabilah, dan tidak menutup kemungkinan beliau mentarjih hal yang tidak sesuai dengan mazhab. Ya, beliau melihat mana yang lebih dekat kepada dalil, beliau akan mentarjihnya. Jadi apa di dalam kitab Mulakhas Fiqih ini adalah ia apa yang diterjih oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Di antara doa iftitah yang banyak, manakah yang paling sering dibaca Nabi dalam solat? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Dalam rujukan dan sujud, doa yang paling sering dibaca Nabi manakah? Taib. Mungkin bisa dirujuk ke kitab Sifatul Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Ustaz, saya sering dengar wirid, pikiran saya kurang menangkap apa mungkin apa pesan kali ya. Saya ikut ke masjid mendengarin apa yang dapat pahala buat saya. Ya kalau datang ke masjid untuk mendengar kajian itu sudah dapat pahala. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasu yatluna kitaballahi tadarusuna fi bainahum illa nazal 'alaihim sakinah wa ghashatuhumur rahmah wa haffatumul malaika wa dzakarallahu fi ma 'indah. Ini fadilat ketika kita menghadiri majlis ilmu di masjid. Dia paham atau tidak paham itu adalah tambahan. Ya, nah sangat merugi kalau seandainya kita datang ke masjid tapi kita dunia kita di luar, duduk di sini tapi main HP dimulai dari awal pengajian sampai akhir pengajian, untuk apa gunanya? Ya, kita sudah meluangkan waktu untuk hadir mendapatkan faedah tapi kita disibukkan oleh yang lain. Apakah kita boleh solat tahajud masjid sebelum solat tahiyatul masjid mungkin ya, sebelum solat ini sedangkan kita berada di teras masjid. Teras masjid tidak masuk bagian dari masjid. Yang bagian masjid itu adalah bagian dari yang dikelilingi oleh dinding. Itulah yang dinamakan dengan bagian dari masjid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, apakah itu sesuai dengan sunnah? Tidak, tadi sudah kita pelajari tidak ada zikir tertentu. Kalau ini dibacakan di situ ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sanjungan kepada Allah, tambahkan salawat kepada Nabi, sudah cukup. Ya. Pertanyaan kedua, adakah batas waktu bertakbir baik solat Idul Fitri atau Idul Adha? Ini insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang takbir. Ya, tadi baru kita membahas takbir mutlak. Nanti ada takbir muqayyad. Ketika Id bertepatan dengan Jumat, dia tidak khutbah ketika Idul solat Id. dikenakan hari Jumat dan hanya khutbah ketika sholat Jumat. Ada sebagian orang yang ketika Id bertepatan dengan Jumat dia tidak khutbah ketika sholat Id, dikenakan hari Jumat dan hanya khutbah ketika sholat Jumat. Bagaimana penjelasannya? Bukan khutbah Jumat ini ya. Hadis Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang sudah sholat Id maka boleh dia tidak mengerjakan sholat Jumat, karena adanya dua Id yang bertepatan dalam satu hari. Adapun kita, kata Nabi, wa nahnu yajma'un, nah wa nahnu najma'u, wa nahnu najma'u, kata Nabi, kalau kami tetap sholat Jumat. Ya, jadi khatib-khatib, walaupun dia khatib pada pagi hari, dia sholat Id, kemudian dia khatib pagi hari, dan dia Jumatnya dia juga wajib, dia khatib, dia harus datang sholat Jumat. Tapi jamaah yang sudah sholat Id pada paginya, jika dia datang sholat Jumat, bagus. Tapi kalau dia tidak datang sholat Jumat, gak apa-apa. Ada keringanan, karena dia berkumpulnya dua Id, ya, Idul Sanawi dengan Idul Usbu'i, Id tahunan dan Id pekanan, ya, setiap pekan. Nah, jadi dia tidak sholat Jumat, tapi dia sholat apa? Sholat Zuhur, ya. Tapi kalau seandainya dia hadir, dia tetap mendapatkan keutamaan sholat Jumat dan seterusnya. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Surah Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, saat ini rekening donasi Surau TV telah migrasi dari BNI Syariah menjadi BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama, yaitu 111-222-5455, kode bank 451, XBSM atas nama Yayasan Dar El Iman. Dan untuk donasi Yayasan Dar El Iman yang sebelumnya BNI Syariah, sekarang juga migrasi menjadi BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening yang sama. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.